إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini kita memanfaatkan sejenak waktu untuk menjalani firman Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling memberi wasiat dengan kebenaran dan wasiat dengan kesabaran. Materi wasiat yang pertama adalah kebenaran, al-haq, untuk kita saling mewasiati diri kita bersama menjalani dan mengamalkan al-haq dalam bentuk apapun al-haq tersebut. Al-haq atau kebenaran dalam perkara keimanan, al-haq dalam perkara ibadah, al-haq dalam perkara muamalah, akhlak, dan yang lainnya. Saling mewasiatkan untuk terus berjalan di atas al-haq. Karena memang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dan menjalani, mengamalkan al-haq. Al-haq dalam talabul ilmi, al-haq atau kebenaran dalam berdakwah, al-haq atau kebenaran di dalam bermanhaj, dan seterusnya. Demikian kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haq tersebut tersimpulkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemauan dan kesungguhan kita menjalani al-haq untuk kita mengenal Al-Qur'an qira'atan wa fahman, baik dari sisi qira'ah, mengenal Al-Quran dari sisi Al-Fahm, bagaimana memahaminya dengan benar dan amalan dari sisi beramal dengan apa yang telah kita ketahui dan kita fahami dari Al-Quran tersebut. Begitu juga As-Sunnah. Sama semisal dengan Al-Quran dari sisi kewajiban kita untuk mengenalnya dan berilmu tentangnya serta beramal dengannya. Kemudian materi nasihat atau tawasi, saling memberikan wasiat, adalah kesabaran. Sabar di dalam menjalani materi pertama yaitu al-haq dengan segala konsekuensinya. Sabar ketika dia berilmu, sabar ketika dia berdakwah, sabar ketika dia berakhlak dengan akhlakul karimah, sabar ketika dia mengamalkan ilmu, sabar di dalam berakidah, mempelajarinya dan mengamalkannya, mempertahankannya, sabar dalam menjalani al-manhaj, menjalani al-iman, karena al-haq dengan segala bentuknya, al-haq dengan segala materinya, menuntut atau pasti muncul di balik itu lawazim, konsekuensi-konsekuensi yang dituntut dari kita dalam menjalani al-haq, bukan tanpa lawazim, bukan tanpa konsekuensi yang akan muncul pada diri kita, pada keluarga kita, pada jiwa kita, maka al-haq yang kita diperintahkan untuk saling mewasiatkan antar sesama kita sangat menuntut dari kita as-sabr. Kalau kita melihat sighah fi'il amr, kata perintah yang ada pada ayat ini, watawasaw, baik yang pertama watawasaw bil haq ataupun yang kedua watawasaw bis sabr, bahwa al wasiyah itu atau tausiyah atau nasihat harus ada dari kedua belah pihak. At-tawasi menunjukkan makna saling satu sama lainnya. Beberapa faedah yang bisa diambil dari sirah ini, yang pertama adalah adanya kepedulian seorang di antara kita terhadap yang lainnya. Peduli untuk memberikan dan menyampaikan al-haq. Baik al-haq itu dalam bentuk ilmu murni dengan segala cabangnya, segala bentuk ilmu, ilmu din, ataupun dalam bentuk nasihat secara langsung, ajakan dan teguran. Peduli satu dengan yang lainnya. Yang kedua yang bisa dipetik dari sirah ini adalah bahwasanya kita membutuhkan pertolongan saudara kita, bantuan saudara kita. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita membutuhkan terhadap saudara kita yang lainnya, saudara kita mukmin, muslim. Tidak mungkin seorang menjalani agama ini dengan kondisi dan keadaan yang seperti ini, dia tidak membutuhkan saudaranya. Dia membutuhkan pertolongan saudaranya. Walaupun dalam bentuk nasihat, teguran, ajakan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya memerintahkan kepada kita wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Sama juga kalimat at-ta'awun, kata perintah wa ta'awanu, hendaknya kalian saling, ada makna saling menolong. Alal birri wat taqwa, di atas kebajikan dan ketakwaan. Dalam berbagai bentuk kebajikan dan ketakwaan. Kita membutuhkan untuk saling menolong, saling membantu, saling peduli. Ta'awun fima bainana. Yang tertinggi adalah dalam bentuk at-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabr. Ta'awun kita di atas kebajikan dan ketakwaan. Yang tertinggi adalah ta'awun dalam bentuk at-tawasi. Saling memberi wasiat dengan kebenaran, dengan akidah yang lurus, dengan dakwah yang benar, dengan akhlak yang terpuji, dengan bentuk ibadah yang benar. Wattawasi bis-sabr. Dan saling mewasiatkan dengan kesabaran dalam menjalani al-haq. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Salinglah kalian menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana satu di antara kita bisa menolong saudaranya dalam hal ilmu? Membantunya, memahamkannya, memfasilitasinya, memberi fasilitas baginya media-media ilmu. Baik media tulis ataupun media dengar. Mengingatkan saudaranya, membantu saudaranya dalam memuraja'ah dan menghafal ilmu. Begitu juga saling menolong dalam perkara dakwah dengan segala aspeknya, dengan segala bentuknya. Itu adalah bagian dari saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Tolong menolong di atas iman. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman? Bagaimana kita bisa memahami iman dengan baik dan benar? Iman kita kepada Allah, iman kita kepada akhirat, kadang-kadang melemah iman kepada akhirat. Kelemahan iman kepada akhirat, pada jannah, kepada an-nar, kepada al-hisab dan seterusnya, membuat lemahnya amalan seseorang. Berkurang amalannya. Berkurang ikhlasnya. Berkurang kejujurannya. Bagaimana kita saling menolong, mempertahankan iman. Iman kita kepada takdir sangat membantu kita untuk bertawakal kepada Allah, untuk tidak putus asa ketika kita ditimpa oleh kegagalan dan musibah, untuk bersyukur di saat kita mendapatkan keberhasilan. Semua ini membutuhkan ta'awun. Di antara kita. Di antara ta'awun yang tertinggi adalah at-tawasi bil haq. Saling memberi wasiat dengan kebenaran. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yuta' yang ditaati, diikuti perintahnya, dipanuti suri tauladannya. Semua ini membutuhkan ta'awun di antara kita. Butuhnya kepedulian di antara kita. Saling mengingatkan, saling memberi faedah. Memberikan wasiah. Dan tolong menolong dengan bentuk wasiah, nasihat untuk sabar. Berapa banyak hamba Allah yang tidak sabar menjalani al-haq, kemudian dia memilih untuk meninggalkan al-haq. Berapa banyak seorang yang tidak sabar menjalani al-iman, kemudian dia memilih untuk meninggalkan iman. Berapa banyak orang yang tidak sabar dalam berilmu, sehingga dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dia jadikan wasilah ilmu tersebut untuk perkara yang tidak Allah ridai. Berapa banyak orang yang tidak sabar dalam bermanhaj, sehingga dia lebih memilih alternatif yang tidak Allah ridhai. Tidak bersabar dia dalam bermanhaj, sehingga dia lebih mengedepankan ridha manusia dibandingkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mengedepankan logikanya dibandingkan bimbingan-bimbingan dan prinsip-prinsip Al-Quran was Sunnah, prinsip-prinsip salaf. kalau kita ingat nasihat Al-Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, salah satu a'immah di masa tabi'ut tabi'in di negeri Syam, yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, "Idza wajadta syamiyan yuhibbul auza'i farju khairah fa'alam annahu ala sunnah." Jika engkau mendapati seorang penduduk Syam mencintai Al-Imam Al-Auza'i, maka harapkan darinya kebaikan. Harapkan darinya keistiqamahan bahwa dia adalah seorang ahli sunnah. Apakah di negeri Syam tidak ada ulama selain Al-Auza'i? Ada dan banyak di negeri Syam. Tidak ada muhaddis kecuali Al-Imam Al-Auza'i. Banyak sekali muhaddithun syamiyun dari negeri Syam. Tapi kenapa yang disebut sebagai tolak ukur kecintaan seseorang atau kebenaran akidah, kelurusan manhaj seseorang adalah kecintaannya kepada Al-Imam Al-Auza'i? Karena Al-Imam Al-Auza'i adalah ulama yang paling menonjol pada saat itu. Muhaddis yang paling menonjol pada saat itu. Faqih di antara fuqaha yang paling menonjol pada saat itu. Di dalam membela al-haq dan membantah ahlul batil, ahlul bid'ah. Sehingga karena kesungguhannya, keseriusannya untuk membela sunnah dan membantah bid'ah serta ahlul bid'ah, dari waktu ke waktu, dari satu masalah ke masalah yang berikutnya, dari satu orang ke orang yang berikutnya, maka kecintaan kepada beliau menjadi sebuah tolak ukur kelurusan dan kebenaran manhaj seseorang. Apakah dia ahli sunnah ataukah dia ahlul bid'ah? Di antara wasiat Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah adalah, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl." Wajib atas engkau untuk tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolaknya. Walaupun manusia menolakmu, mencampakkanmu, mencemoohkanmu. Di sini ada isyarah, ada sebuah indikator bahwa berpegang teguh dengan prinsip salaf, menjalankan prinsip-prinsip salaf, menjauhi bid'ah dan ahlul bid'ah dengan segala bentuk prinsip salaf tersebut, menuntut kesabaran dari seseorang karena ada indikator yang sangat kuat manusia akan menentangnya, akan menolaknya, dan sedikit yang akan mengikutinya. Maka kata Imam Al-Auza'i, "Barakallahu fikum, alaika bi athari man salaf." Wajib atas engkau untuk tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu. Menolak manusia. Tidak mau berkawan dengannya. Mencemoohkannya dengan berbagai ucapan-ucapan untuk menjauhkan manusia darinya. Disampaikan berbagai syubhat demi syubhat untuk menjauhkan manusia darinya. Disampaikan berbagai akadzib, berbagai dusta atas nama dirinya. Ini terjadi dalam sejarah. telah terjadi dalam sejarah orang-orang yang sebelum kita. Sehingga berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf adalah sangat menuntut dari kita kesabaran. Dan kesabaran menuntut dari kita adanya at-tawasi, saling mewasiatkan. Satu dengan yang lainnya untuk bersabar. Menjalani prinsip-prinsip salaf ini tadi. Barakallahu fikum. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Waspada engkau, hati-hati engkau. Dari logika-logika para tokoh-tokoh yang menyimpang selain dari prinsip salaf, walaupun logika-logika tersebut diperindah, dihiasi dengan kata-kata yang menarik, yang manis, yang indah. Barakallahu fikum. Membutuhkan kesabaran untuk kita meninggalkan berbagai prinsip yang menyimpang. Membutuhkan kesabaran dari kita semuanya. Kita akan menyaksikan dan mendapati di saat kita berpegang teguh dengan prinsip salaf, pihak-pihak yang menjauhkan manusia dari antum. Sebaliknya, ketika kita berpegang menjalani logika-logika manusia selain prinsip salaf, yang bertentangan dengan prinsip salaf, maka akan didengar di sana kata-kata yang indah. Masya Allah, kalau fulan orangnya mudah atau fleksibel, ya, tidak kaku. Masya Allah, kalau fulan, nah, orang yang penyabar dan seterusnya. Itu terkait dengan pelakunya. Diperindah logika-logika itu dengan berbagai kata yang menarik. Demi menjaga keutuhan umat. Ghibah itu haram. Hendaknya kita selalu menjaga persatuan umat. Dan berbagai kata-kata indah yang menghiasi logika-logika syubhat-syubhat yang ditebarkan di tengah umat ini. Keadilan itu adalah wajib. Kita harus adil. Kita harus tidak boleh menzalimi. Kita menjauhkan diri kita dari kezaliman. Semua itu adalah kata-kata benar, indah. Ini semua kita lakukan dalam rangka menerapkan syariat Islam. Berbagai kata-kata yang indah menghiasi logika-logika yang menyimpang. Sehingga membutuhkan kesabaran dari kita untuk menjauhinya. Dan kesabaran itu salah satu sebabnya adalah at-tawasi bis-sabr, saling mewasiatkan di atas kesabaran, dengan kesabaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang penting untuk disampaikan dalam kesempatan ini adalah alhamdulillah. Dengan adanya ma'had yang kita sekarang berada di dalamnya ini, yang sedang dalam proses secara bertahap untuk dimulai dan dibenahinya pendidikan putra-putri kita, sebagai sarana tempat ini pula untuk kita menimba ilmu, adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dalam bentuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada lingkungan ilmu, senang bermajlis dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Ini sebuah nikmat yang sangat besar. Senang untuk berkumpul dengan thalabatul ilm. Senang untuk berkawan dengan orang-orang yang berdakwah. Ini sebuah nikmat. Dan yang berikutnya, Allah berikan kepada kita nikmat lingkungan yang diharapkan dan disiapkan tempat seperti ini untuk tempat yang makmur dengan ilmu, makmur dengan amal, makmur dengan sikap saling menyayangi dan mencinta, makmur dengan ta'awun. Sebuah lingkungan yang cukup mahal. Berapa banyak ikhwan di berbagai daerah yang sangat berharap mendapatkan lingkungan seperti ini. Antum diberi taufik oleh Allah dan nikmat dengan adanya asatizah di tempat antum, yang dengan itu antum bisa melakukan thalabul ilmi. Berapa banyak daerah-daerah yang sampai hari ini berharap dan berharap untuk adanya seorang ustaz, mudarris tinggal di kampung mereka atau di tempat mereka berada. Nah, mereka mendambakan adanya lingkungan yang seperti ini. Namun tidak sedikit dari mereka yang sampai hari ini belum Allah berikan kesempatan dan nikmat yang sangat besar seperti ini di berbagai daerah. Dengan terpaksa ikhwan di daerah tersebut menuntut ilmu via telepon. Tidak mendapatkan bimbingan secara langsung. Tentunya, kalau kita melihat keadaan ini, kita menyadari bahwa ternyata kita berada dalam nikmat yang sangat besar. Nikmat yang besar ini akan dirasakan oleh masing-masing kita dengan tingkat yang berbeda-beda. Semakin seorang mengerti tentang besarnya nikmat ini dan tingginya harga dan nilai daripada nikmat ini, dia akan semakin mensyukurinya, semakin berupaya untuk menjaganya. Maka dari itu, di samping syukur dengan lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mensyukurinya dalam bentuk amalan. Jaga baik-baik nikmat ini dengan memakmurkannya dengan thalabul ilmi, sungguh-sungguh dan serius dalam bertalabul ilm di tempat ini. Yang kedua, menjaganya dengan barakallahu fikum menjaga ukhuwah dan persaudaraan di antara antum, sehingga segala sebab yang dapat mengantarkan kepada ukhuwah dan berlanjutnya persaudaraan ini harus ditempuh dan dilakukan. Dan segala sebab yang dapat merusak ukhuwah, mencoreng ukhuwah, wajib untuk ditinggalkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, menjaga iman kita, menjaga dakwah kita, menjaga ukhuwah kita di atas sunnah. Sesungguhnya Allah lah satu-satunya yang dapat menjaga semua itu. Allah satu-satunya yang dapat menambah nikmat iman, nikmat ukhuwah, nikmat ilmu. Maka kepada Allah lah kita memohon. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya hingga kita bertemu dengannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.